persilakan. Saya persilakan. So yeah, floor is all yours now. Hello. Jadi Kak Ira, saya dari Hon Foundation sebenarnya, dan bersama saya ada teman-teman, the Tommy, the manager dari Hon Fab Lab, dan Aga. Kemudian ada Alex dari Fab Lab Amsterdam, dan Mark dari Was Society. Jadi mungkin mereka nanti akan menerangkan, mungkin udah ada beberapa yang tahu tentang Hon, Mas Helmi mungkin. Jadi nanti kita mungkin akan sedikit sharing tentang apa yang sudah kita kerjakan di Hon Fab Lab terutama. Dan kemudian nanti Alex juga akan menceritakan tentang beberapa proyek yang dia lakukan di Fab Lab Amsterdam. Dan kemudian Mark akan menceritakan tentang Was Society. Setahu saya, Was Society dulunya didirikan oleh 7 hackers, dan kemudian sekarang mereka mengerjakan banyak proyek, dan Fab Lab Amsterdam berada di bawah Was Society. Dan mungkin langsung aja ke Tommy dan Aga. Berdiri di mana ini? Di situ. Duduk di situ aja. Jadi mungkin yang nanti mereka akan ceritakan, jadi ada lebih banyak ada program-program di Hon Fab Lab yang mungkin teman-teman mungkin nanti tertarik untuk bekerja sama, berkolaborasi, atau membuat sesuatu di sana. Kita sangat terbuka sekali. Tapi mungkin di situ aja. Di mana? Situ sama agak. Harus di situ. Atau di sini juga nggak apa-apa. Di mana sih? Di situ biar semua. Okay. Di bawah sini aja. Iya. Apa pada di atasnya sepeda ya, enggak apa-apa. Oke. Selamat malam semuanya. Kenalkan, saya Tommy dari HONF atau Hon Foundation. Yang sekarang mulai 2011 kita running satu proyek namanya Fab Lab Yogyakarta, atau kita sebut Hon Fab Lab. Jadi pertama mungkin sedikit perkenalan tentang apa induk organisasi kita atau Hon. Next itu. Ya, ini kantor kita dari mungkin tahun 2004 ya. Sebelumnya memang kita cuma menempati satu rumah kecil, kemudian tahun 2004 kita pindah ke situ. Tapi kita membentuk organisasi ini mulai tahun 99. Jadi awalnya memang kita berempat, ada saya, Ira, dan satu dua teman lagi. Semuanya lulusan dari ISI Jogja. Kemudian kita bentuk kelompok lebih ke audiovisual performance, bikin instalasi dan segala macam. Sampai akhirnya perjalanannya memang menjadi semakin besar karena banyak teman-teman yang datang dari multidisiplin, dari mungkin teman-teman yang beda apa jurusan, beda lintas ilmu, kemudian mulai tertarik untuk berkolaborasi dan bikin beberapa proyek-proyek yang beragam. Cuman akhirnya kita bikin satu kurikulum namanya EFP atau Education Focus Program. Jadi dengan keyword Art, Science, and Technology, kita selalu bergerak di tiga wilayah itu, tapi diwadai dengan satu kurikulum yang namanya EFP tadi, memang lebih ke arah edukasi apa? Edukasi non formal. Next, ya ini sedikit profil kegiatan kita dari 2011 sampai 2013. Audionya. Karena sebelumnya juga ada banyak sekali slideshow profil, jadi ini saya ambil yang singkat. Jadi sekarang kita ada 3 lab. Gak usah keras-keras. Oke, ada 3 lab tadi, ada Bufok, ada Hon Fab Lab, kemudian ada juga Hon Factory. Nah, ini DevOps itu lebih ke hackerspace, jadi lebih tempat untuk riset, development atau hacking-hacking device elektronik dan segala macamnya. Kemudian Hon Fab Lab nanti akan saya bahas lebih lanjut, lalu tentang fabrication laboratory. Dan ini ada Hon Factory, ini lebih ke space untuk discourse, wacana, publishing, audiovisual dan mungkin musik, komunitas-komunitas musik. Ya, ini mungkin beberapa dokumentasi tentang kegiatan kita lewat sharing, diskusi, sampai mungkin beberapa project-project yang sifatnya memang kolaboratif dengan teman-teman yang lintas disiplin ilmu. Nah, kita juga ada festival, kita selenggarakan setiap tahun, kita namakan Sales Button, itu biasanya di bulan Juli atau Agustus, namanya Sales Button itu International Media Art Festival. Di situ ya lebih komplit, memang satu paket presentasi, kolab apa, kerja bareng dengan seniman luar dan lokal, kemudian diskusi, terus ada apa, working lab dan segala macam. Terus ada juga satu festival lain kita namakan Yogyakarta International Video Work Festival, itu biasanya di bulan November atau Desember, itu memang lebih untuk mewadahi teman-teman yang berkarya di wilayah video, audiovisual dan mungkin eksperimental visual atau video. Ya, ini dokumentasi apa festival kita terakhir di bulan Desember tahun lalu. Kebetulan berdekatan dengan salah satu space kita di dekat Pasar Lempuyangan. Terus ini ada satu project namanya Micronation Macronation. Ini tentang mendemokratisasi energi dan pangan. Jadi ini satu project besar juga yang nggak cuma kita yang mengerjakan, tapi juga beberapa komunitas besar di Jogja yang ikut terlibat, dari tani, hacker, IT dan segala macam. Terus kemudian ini beberapa dokumentasi apa internasional event kita ikut pameran, berpartisipasi di diskusi, juga ada riset tentang low cost prosthesis dan sebagainya. Ya, itu kira-kira gambaran tentang organisasi kita. Nah, kemudian kita lanjut beralih ke Hon Fab Lab-nya. Jadi ini memang baru berdiri tahun 2011. Organisasi kita Hon bekerjasama dengan WA Society, yaitu organisasi dari Mark dan Alec yang di Amsterdam, Belanda. Jadi tentang kita punya kerjasama selama durasi 3 tahun dari 2011 sampai 2013 untuk bagaimana bisa mendirikan Fab Lab di Yogyakarta, mungkin sebagai satu-satunya Fab Lab di Indonesia waktu itu. Kemudian bagaimana beberapa proyek bisa dikembangkan dengan Fab Lab di wilayah kreatif industri sampai kewirausahaan, bahkan mungkin menyentuh di wilayah healthcare, yaitu mungkin di sini lebih spesifiknya ke low cost prosthesis. Next. Ya, sebenarnya Fab Lab itu singkatan dari Fabrication Laboratory. Konsep yang pertama kali ditemukan oleh seorang profesor bernama Neil Gersenfield dari Center Beats and Atom di Amerika. Kemudian Fab Lab berkembang dengan konsep untuk menyediakan personal fabrikasi buat individu-individu atau kreator atau makers yang memang selama ini proses fabrikasi kan kita selalu mengenalnya itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, misalnya untuk apa bikin. Jadi lab ini memberikan akses untuk siapapun membuat penemuan-penemuan desain atau membuat prototipe desain atau sampai interior, arsitektur dan segala macam. Jadi hampir semua wilayah bisa disentuh dengan konsep Fab Lab ini. Next. Ya, ini peta di mana sekarang ada Fab Lab berdiri di beberapa belahan dunia, di Amerika, Eropa, mungkin Eropa terbanyak, Amerika dan Eropa yang terbanyak, di Afrika juga ada, di Asia dan Asia Tenggara. Waktu itu saya bikin petanya memang baru di Indonesia yang Asia Tenggara, tapi baru tahun kemarin kita dengar di Singapura juga mulai buka Fab Lab yang baru. Next. Ya, ini sedikit sejarahnya, berdiri di tahun 2011 di bawah Hon Foundation dengan WA Society. Next. Kemudian ya, ini gambar lab kita di Jogja. Nanti suatu saat teman-teman dari Surabaya punya kesempatan untuk main ke sana. mungkin bisa menghafalkan bentuk gedungnya kira-kira setiap hari. Soalnya itu kita di Jalan Taman Siswa yang mungkin jalannya kecil tapi lalu lintasnya sangat padat, jadi kadang suka apa kelewatan kalau nyari tempat-tempat. Next. Ya, sebenarnya Fab Lab itu apa sih dan apa yang menjadi kualifikasi sebuah Fab Lab? Karena jadi Fab Lab itu yang paling utama itu adalah menyediakan akses bagi publik. Jadi faktor keterbukaan bagi publik, jadi memberikan demokratisasi akses kepada proses fabrikasi, desain dan komputasi. Jadi di situ yang menjadi satu konsep utama Fab Lab. Jadi nggak cuma masalah mesin, nggak cuma masalah alat-alat, tapi bagaimana publik juga bisa mengaksesnya secara bebas, tidak. Jadi memang membalik konsep dari manufaktur yang dikuasai oleh perusahaan besar ke lebih ke personal. Next. Ya, ini gambarannya. Jadi sebuah lab atau sebuah Fab Lab biasanya terdiri dari beberapa, atau biasanya normalnya ada 5 mesin digital fabrikasi. Dan di situ juga ada working space-nya untuk memang Fab Lab sebagai sebuah apa ya, sebuah lab inkubator untuk menciptakan hampir apapun di disiplin ilmu, hampir semuanya juga. Next. Ya, karena Fab Lab ini, di semua Fab Lab berbagi alat dan proses yang umum. Jadi maksudnya adalah setiap Fab Lab pasti paling tidak memiliki 5 alat tersebut. Yang kita sebut nanti ada laser cutting, ada CNC, mesin CNC, ada milling, mesin milling kecil yang sangat presisi, kemudian ada vinyl cutter sampai mesin jahit dan embroidery. Next. Jadi kira-kira ini beberapa gambar yang kita miliki, alat-alat yang kita miliki di Fab Lab. Next. Next lagi. Ya, tapi sebenarnya itu adalah fasilitas, tapi Fab Lab sendiri sebenarnya lebih tentang bagaimana kita bisa saling berkolaborasi, saling berbagi pengetahuan. Jadi misalnya di sini saya menuliskan sebuah contoh. Seseorang yang mendesain satu karya, mungkin furniture, meja atau kursi di Jogja atau di Amsterdam. Nah, di situ dia juga berbagi karyanya tersebut ke jaringan Fab Lab melalui website biasanya. Di situ mereka menuliskan teknisnya sampai benar-benar semua prosesnya di situ. Jadi untuk mungkin orang di Amsterdam atau mereka yang di Rusia atau di belahan dunia lain juga bisa berbuat atau membuat karya yang sama persis, atau mungkin bisa menambahkan, bisa mengurangi, bisa memodifikasi dan kemudian dikembalikan lagi ke jaringan. Jadi itu satu konsep sharing yang sebenarnya inti dari Fab Lab itu adalah seperti itu. Nah, makanya dengan konsep 5 alat yang umum, artinya tiap lab, tiap orang yang mengakses Fab Lab juga tidak punya batasan-batasan. Misalnya, oh kalau di Rusia punya laser, kita enggak. Nah, hal seperti itu tidak akan terjadi karena memang semua alatnya sangat umum di semua Fab Lab. Next. Ya, ini misalnya salah satu contoh, ada teman kita dari Norwegia. Dia seorang desainer industri, kemudian dia menciptakan karya satu kursi parametrik yang dia bikin di Amsterdam, dan kita yang di Jogja pun bisa membuat satu kursi yang sama. Mungkin yang di sini di foto adalah masalah beda material, artinya mungkin di Jogja kita lebih banyak menemukan material yang kualitasnya kurang bagus, mungkin di Amsterdam lebih bagus, atau mungkin cara finishingnya dan segala macam. Jadi mungkin hal kecil aja yang membedakan proses hasil akhirnya, tapi yang penting proses dan pengetahuannya kita saling berbagi. Next. Ya, ini screenshot di website di Fab Lab Amsterdam dan juga website di Fab Lab Jogja. Jadi tiap website biasanya memiliki satu halaman khusus untuk mendokumentasikan dan membagikan apa yang orang-orang dikerjakan di tiap Fab Lab. Jadi dari situ ketika kita klik masing-masing karya, kita bisa lihat apa yang dibagi sama si kreator atau si makers dari karya-karya tersebut. Next. Ya, di Fab Lab Jogja atau Home Fab Lab kita juga ada beberapa program. Salah satunya ini kita diberi nama Open Days. Open Days itu juga sangat umum di tiap vape lab, biasanya mereka juga memiliki. Karena dengan Open Days ini sebenarnya adalah memberikan akses yang memang benar-benar bebas dan gratis ke siapapun untuk datang di hari-hari itu. Jadi itu mungkin salah satu apa ya, bukan persyaratan sih, tapi memang salah satu ciri khasnya vape lab. Jadi di tempat kita buka tiap hari Rabu dan Jumat. Jadi di hari-hari itu orang bisa datang, bebas datang mungkin untuk belajar atau juga mungkin mulai bereksperimen dengan proyek-proyek mereka, terus mengenal apa sih yang bisa mereka lakukan di vape lab. Jadi sementara dari vape crew kita akan selalu mendampingi teknis dan mungkin desain dan segala macam. Jadi Open Days ini memang selalu kita berikan untuk memang akses untuk publik. Next. Kemudian yang kedua ini kita namakan Open Lab. Jadi Open Lab ini lebih ke program sponsorship bagi siapapun, entah seniman, desainer, mahasiswa atau apapun profesi mereka. Misalnya mereka ingin membuat satu karya yang memang bersifat untuk dipamerkan, entah itu pameran karya seni atau pameran tugas akhir atau apapun, yang paling enggak bukan karya yang memang untuk pribadi. Misalnya aku cuma mau bikin lemari dibuat di rumah atau meja buat di apa di kafe saya, bukan, tapi memang sifatnya untuk pameran. Kemudian kita minta mereka hanya untuk datang bisa menggunakan fasilitas di Vape Lab secara free. Kemudian kita juga ada pendampingan dari vape crew-nya, tapi yang jelas material dari mereka, dan mereka juga kita harapkan bisa mengerjakan sendiri karena memang di Vape Lab yang paling utama konsep DIY-nya mereka bisa, karena kita pikir itu akan membuat mereka jauh lebih eksplorasi, karena dibanding misalnya mereka cuma datang, mas buatin dong, bikinin ini dong, terus tunggu sambil main handphone, selesai, mereka nggak akan belajar tentang proses dan segala macamnya. Jadi program Open Lab ini kita buka untuk umum, siapapun cukup mengirimkan proposal ke kita. Jadi nanti kita ada tim kurator, istilahnya mungkin kita sebut kurator, untuk sifatnya bisa melihat karyanya dan mungkin berdiskusi sama yang mengajukan proposal tersebut. Nah, di situ kita minta dari si pengaju ini untuk mungkin membuat sedikit publikasi kecil tentang proyek yang dia bikin. Jadi ketika ada pameran, dia bisa membagikan dokumentasi dia, cara prosesnya dan segala macam. Tujuannya memang untuk menginspirasi orang lain sih, artinya oh dia tahu cara prosesnya bikinnya seperti ini, jadi satu karya mungkin furniture atau apa, orang juga bisa tahu prosesnya. Next. Nah, kemudian Vape Lab sendiri memang sangat mendukung untuk sisi kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi tadi mungkin beberapa proyek-proyek, nah kemudian kita akan mulai masuk ke wilayah kewirausahaan. Nah, di sini wilayahnya Mas Aga yang akan menjelaskan tentang proses kewirausahaan yang mungkin beberapa orang atau teman yang sudah berhasil melakukan di Vape Lab di Jogja. Dibilang next saja. Begitu. Next. Yeah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aga. Saya di Vape Lab. Nah, sebelumnya terima kasih buat C2O yang udah menjadikan fasilitas yang homey banget, kita enjoy banget di sini. Terima kasih buat kedatangan teman-teman. Semoga silaturahmi kita ini bisa bermanfaat lah ke depannya. Terima kasih buat Tinta juga. Sebenarnya Tinta kita udah kenal lama sama Tinta, dia udah kayak orang Jogja seperti ya, Tin, ya. Udah beberapa kali balik. Jadi itu beberapa, ini beberapa slide, beberapa kemungkinan kewirausahaan atau bidang bisnis yang mungkin yang teman-teman bisa jalankan dengan fasilitas mesin yang ada di Vape Lab. Jadi selain ada social responsibility-nya, kita juga ada sisi komersil tapi dengan versinya si Vape Lab. Jadi ada beberapa platform bisnis Vape Lab yang coba kita kembangkan. Jadi kayak pertama ini University dan School adalah kita mencoba menawarkan laboratorium kita sebagai laboratorium resmi dari contoh misalnya Fakultas Arsitek UGM atau Fakultas Desain Produk ISI atau mana. Jadi kita mencoba menawarkan misalnya selama satu semester 6 bulan mereka bisa berkreasi, mereka bisa explore alat-alat yang kita punya untuk kepentingan tugas kuliah mereka atau kepentingan TA mereka atau kepentingan PR apa ya, tugas kuliah mereka benar ataupun untuk tugas akhirnya. Jadi karena isunya adalah ternyata di Yogyakarta lab-lab yang seperti kita ini sangat terbatas tuh, sangat terbatas latihan begini, hanya mahasiswa dari kampus itu aja yang bisa mengakses, dibatasi dan banyak syarat tertentu untuk bisa mengakses. Nah, FabLab hadir untuk mendobrak itu, bahwa semua orang dengan background apapun kamu bisa melakukan sesuatu di sana. Jadi itu contohnya adalah satu adalah ini apa tadi, sebagai satu kurikulum dari sebuah universitas. Terus yang kedua kita mencoba mengembangkan nantinya adalah Fab Product, kita namain Fab Fruit. Jadi ntar nantinya FabLab akan menggunakan sebuah produk yang tentunya bakal mengutamakan ciri khas karakter digital fabrikasinya. Terus yang ketiga adalah kita mencoba menawarkan sistem rental mesinnya. Jadi salah satu PR terbesar FabLab di seluruh dunia adalah bagaimana caranya FabLab itu sustainable. Karena biasanya FabLab yang ada sekarang itu mereka berada di bawah universitas atau enggak di bawah funding tertentu yang untuk beberapa waktu mereka aman. Setelah habis fundingnya atau setelah habis kontraknya dengan universitas pasti akan mendapat apa ya, salah satu isu terbesar adalah bagaimana caranya lab ini bisa tetap jalan. Jadi intinya bisnis di FabLab ini bukan hanya kita berbicara soal kapital belaka, tapi bagaimana caranya FabLab ini tetap ada dan tetap mensupport orang-orang kreatif seperti teman-teman di sini, entah itu arsitektur, seniman dan segala macam. Terus kita juga mengembangkan sistem rental mesin, juga rental lab. Jadi masing-masing alat tadi yang udah dirangkan Mas Tommy itu ada rate-nya tertentu untuk kepentingan bisnis. Jadi misalnya untuk si mesin laser itu kita punya harganya untuk per menitnya 3.500 atau terus mesin shopboard CNC tadi yang besar itu bisa per jam hitungannya. Nah, salah satu pembeda antara FabLab dengan fasilitas umum lain yang maksudnya teman-teman udah tahu lah, pasti kan ada jasa laser cutter kan sebenarnya kan. Nah, yang membedakan FabLab dengan perusahaan seperti itu adalah kita membuat dua servis yang kita tawarkan. Pertama, self service dan full service. Self service itu adalah kamu merental mesin itu dan tapi kamu mengerjakan sendiri. Otomatis kalau kita berbicara soal bisnis, ada harga pokok produksi di sana kan. Jadi dengan kamu mengerjakan sendiri dan pasti itu lebih murah, bakal menekan ongkos produksi kamu yang nantinya akan mendukung bagaimana cara kamu untuk intinya biar bisa bikin laku lah. Kan bagaimana caranya bikin modalnya sedikit mungkin, meraih keuntungan sebanyak mungkin. Jadi kita ngasih platform, ngasih apa, service itu ada dua, self service dan full service. Full service itu FabLab crew yang mengerjakan. Jadi kita tetap memberi alternatif kepada teman-teman kreatif sini. Kalau mereka ingin mengerjakan sendiri, otomatis mereka bakal HPP-nya bakal kecil. Nah, bagaimana supaya mereka bisa mengerjakan sendiri? Itulah gunanya Open Days. Jadi di Open Days itu kita emang memberi kesempatan teman-teman untuk mengerti nih si mesin ini bisa ngapain aja mesinnya, materialnya pakai apa aja, terus software yang digunakan apa. Nah, nanti dengan pengertian yang apa, penguasaan informasi itu nanti bekal teman-teman untuk mulai mengerjakan produk yang bakal teman-teman jual. Jadi itu salah satu pembedanya antara FabLab dengan teman lainnya. Terus next gitu. Video UGM. Ya. Yeah. Oh, masih ada video. Ini salah satu contoh beberapa apa? Nanti bakal ada dua video. Ini beberapa salah satu kolaborasi atau platform bisnis yang kita jalankan ini. Video yang sekarang ini adalah jadi kita mengadakan kompetisi window display, salah satu program kita menamakan ini Creative Incubation. Jadi intinya adalah kita mengundang 4 universitas terkemuka yang di Yogyakarta untuk merespon atau menggunakan mesin-mesin ada kita untuk mencoba menerjemahkan sebuah ide window display dari ide menjadi bentuk nyatanya. Jadi kita bekerja sama sama Lee Cooper. Lee Cooper itu mereka mempunyai sebuah toko di Malioboro Mall sana. Kebetulan mereka punya 4 window display. Nah, masing-masing universitas itu mencoba menerjemahkan apa sih konsepnya dari si sessionnya si Lee Cooper sekarang. Jadi dengan interpretasi mereka masing-masing, mereka mencoba merealisasikan ide dan kreasi mereka itu. Jadi kita mendampingi mereka dari workshop pengenalan alat sehingga mereka ngerti apa yang akan mereka bikin dengan pengetahuan kemampuan alat itu. Terus kita mengasih mereka pengetahuan tentang workshop ide dan desain. Terus yang ketiga, kita juga memberi informasi mereka tentang workshop finishing. Terus yang keempatnya adalah tentang workshop entrepreneurship. Jadi tujuannya di sini adalah ada nilai apa semacam aplikasi langsung bahwa mahasiswa desain produk atau mahasiswa arsitektur itu bisa merasakan pengalaman langsung di link dengan salah satu perusahaan fashion yang ada. Jadi mereka sudah apa ya, benar-benar menjalani tahap dari ide, briefing sama klien, terus mengerjakan ide mereka itu dengan memproduksi dengan mesin-mesin kita, terus finishing hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Jadi kita mengadakan kompetisi itu yang nantinya bakal di-vote oleh pihak Lee Cooper itu sendiri dan dari vote terbanyak melalui via Facebook. Jadi di sini bukan hanya apa ya, kita sebagai fasilitator bahwa dengan mesin-mesin yang ada di FabLab, kamu bisa apa ya, menciptakan sebuah produk atau penemuan-penemuan inovatif atau ide-ide kreatif yang bisa memenuhi permintaan dari klien. Ya, dan waktu itu ada juga masing-masing peserta itu ada limit budget. Jadi enggak masing-masing peserta harus unlimited budget bikin apapun untuk demi menang, tapi mereka masing-masing ada set limit budget. Jadi misalnya dengan modal 800.000 bikin satu window display, dengan mereka mikir material apa, desain apa dan segala macam. Jadi itu sisi entrepreneur-nya di situ. Jadi mereka benar-benar mikir ini pekerjaan real, punya klien real. Mereka juga harus muter otak menekan biaya produksi tapi menghasilkan karya yang memang diminta apa, bisa memuaskan klien dan juga mungkin apa ya, lebih intinya lebih komersialisasi. Mereka dapat dengan produksi biaya produksi kecil, mereka bisa dapat profit yang lebih besar, misalnya seperti itu. Jadi konsep window display-nya kira-kira seperti itu. Terus ada video yang kedua. Nah, video kedua ini adalah kita kebetulan mendapat sebuah proyek dengan Fakultas Ilmu Komunikasi UGM. Jadi mereka menawarkan bisa ngasih FabLab, bahasa gampangnya menghias kampus kita deh dengan kemampuan mesin-mesin yang FabLab punya. Dan kita anggap proyek ini menarik. Jadi kita mencoba merespon ruangan gedung mereka dengan 100% produksinya dilakukan di FabLab. Jadi ada tiga elemen yang kita libatkan di sini. Pertama, arsitek, teman-teman arsitek yang sering main ke FabLab. Jadi di FabLab itu bukan hanya sekedar mesin lagi-lagi, tapi orang-orang yang berada di sana. Jadi kebetulan di FabLab itu orang dengan background arsitek, videomaker, terus musisi ataupun fotografi ataupun seniman, itu bisa dikatakan salah satu melting pot lah di Yogyakarta. Jadi selain desainer, terus yang kedua FabLab sebagai tempat produksinya, terus yang ketiga finishing. Jadi video ini memaparkan bagaimana proses dari sebuah briefing klien menjadi sebuah ide desain diterjemahkan ke dalam bentuk karya atau produk jadi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas mesin yang ada di Web Lab. Jadi tadi kenapa ada istilah digital fabrikasi? Jadi bahasa gampangannya adalah digital fabrikasi itu kita hanya bermodal file vektor, entah itu Corel atau AI ataupun 3D file. Itu bisa membuat hal-hal seperti ini. Jadi gampangan bahasa gampang ini, Fablab itu menawarkan cara untuk membuat sesuatu di luar cara manual dengan menggunakan teknologi, yaitu mesin itu. Jadi intinya Fablab memberikan wacana bahwa untuk membuat sesuatu ada cara lain selain cara manual, yang dimana kelebihannya dengan cara digital fabrikasi ini adalah ada beberapa pekerjaan sulit yang mungkin bisa dilakukan oleh tukang biasa tapi membutuhkan waktu yang banyak, waktu yang panjang. Nah, kita bisa memecahkan masalah itu, entah itu dari desain yang mungkin parametrik atau sebuah estetik yang membutuhkan presisi, karena ini berkaitan dengan software dan itu bukan, sebenarnya hitungannya lengkap lah, detail. Jadi itu mungkin salah satu kelebihan dari alat mesin FabLab yang mungkin berhubungan dengan produk dan bisnis bisa teman-teman dapatkan di luar pakem pembuatan produk secara manual. Jadi begitu kurang lebih mungkin. Okay. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Yeah. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan dulu. Ya, boleh. Sebelum mereka. Oke, yang mau bertanya, menanggapi atau ya, kebetulan berapa tahun yang lalu ya, Mas Helmi pernah residensi ke sana selama festival kita 2011 waktu awal-awal. Mungkin ya, 2011. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau malah makin bingung? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut dan mungkin pertanyaannya disimpan buat nanti biar lebih santai. Mungkin lanjut ke Mark dan Alex. Sorry. Baca Inggris nggak apa-apa ya mereka ya? Siapa Disris? My name is Mark Boonstra. I'm a project manager at Dark Society, and as such involved with the Fablab Yogyakarta project, which is one of the projects of Dark Society. What we would like to do is, I will tell shortly a bit about what we do at WAG and also how the Fablab Yogyakarta as a project came along. And I think after me, then Alex will tell you all about what is happening at the FabLab, also in FabLab Amsterdam. So, could I have the next slide, please? Oh yeah, well, that's me. Next slide. Well, as you see up there, it is the logo of our organization, WAG Society Institute for Art, Science, and Technology. Underneath is the shortest description I could find in our mission papers stating that WAG Society is designing for real needs of real people by bringing together artists, designers, scientists, and users, and especially the user bit. I think that's what Alex will tell you all about. Next slide, please. But I chose the shortest description from a mission, but I think it's even better to just tell you about some of the projects in which I'm also involved, so I can tell about. One is Apps for Europe, which is an open data project. And open data, I don't know about here, but in Holland and in Europe, open data is a really big thing. Even so that governments in Europe are obliged to open their data to the people. And we as WAG Society made a consortium of like 19 European partners trying to create a system in which app makers, app builders can make money out of those open data. So for example, and it's always the best example, the toilet finder, if you're in a strange city, you need to pee pee, where can I get one? There's money in there, apparently. Low-cost prosthesis, something which is a FabLab project, HonFlab FabLab project. Kix, I will tell you something more about Kix later. Actually, because part of Kix is the Designs and Artists for Genomics project, in which we open up genomics laboratories to artists. So like hardcore genomic scientists will collaborate, but actually we'll invite an artist to work on a project for a couple of months, which ends in an artwork that is exhibited in the Dutch Biodiversity Museum Naturalis. I'll show you a short film about it later. Maybe next slide, please. Well, maybe you heard about Fairphone. It's one of the, actually, today it's a limited, so it's a company actually building and selling a Fairphone. A Fairphone is a conflict-free telephone, so it tries to be open, tries to be honest, not only in like the minerals, which should not be from mines where there's like slave labor, but the design should be open. Trafficking all the parts of the world in the future, I mean that's not the current state of affairs, but should be like CO2 neutral, so that's like far away goal. But when it was still a project, we of course visited Congo to have a look in the mines, try to find a mine without slave labor. We did workshops at like pop festivals, music festivals, and doing some urban mining, so getting like the minerals out of your old cell phone, because we want the Fairphone to be cradle to cradle. We did, as you see, some design work and tried to get as much press and media attention as possible. And it's actually from that community which we built that we could, well, as a second or maybe third step, well, be invited into an English incubation program at Bethnal Green Ventures, who invested money, but moreover knowledge, and network to start the limited. Next slide, please. Yeah, here's some more WAG Society in action, the low-cost prosthesis again. This is taken shot in our wet lab. We have an open wet lab where we do a lot of biohacking projects, do-it-yourself bio. Actually, that's one of the new, additions to the FabLab Amsterdam. Well, up there, obviously, education. I think that's Fab School. In the lower left corner, Apps for Europe again, with our director talking to one of the high politicians on the European level. I mean, that's for this location, that's totally not relevant, but in Europe, she's like one of the main policymakers. Happens to be Dutch, Lely Kroes. So we went there, had an interview, that's also what we do. We try actually to bend politics slowly and slowly by slowly to, for example, open up more data. Before we go to the next slide, is the little girl, she go on? Okay, that's good. Will you show the next slide? Now you have to watch carefully. Well, this afternoon I saw a lot of other presentations with videos in there, and I didn't have video, so I thought, well, now I do a video as well. Actually, what you see is from the Designers and Artists for Genomics project. You see a bullet, like a real gun bullet, crashing into a human skin. A human skin which is reinforced by a spider silk tissue. So actually what this artist did, Jalila Essayidi, she got some, how could I say, genomically modified milk, goat milk. And the thing is that there is like the genomics of the goat are fumbled with, so that actually there's spider silk in the milk. So if you milk the goat, you can get the materials out there, the spider silk, and make that into a thing which you can grow in your body. And then you can shoot a bullet on it. This was done in collaboration with the Forensic Genomics Institute, which is actually doing a lot of fabric making and shooting at it. And of course, it took an artist to put it in the context of, I mean, if we have bulletproof skin, are we safer than without? Or, that's more the artist side of it. Next slide, please. Yeah, this is what WAG Society looks like as an organization nowadays. It's very short. I mean, there's creative research. There's a lot of labs. For example, Wet Lab, that's one of the, well, and that's the program, or you could say the laboratory in which we developed this genomics contest. There's, of course, public programs, academy, incubation. You might say that Fairphone was more or less part of the incubation program. So a project becoming a business in the end. And facilitations, amongst which is FabLab Amsterdam. I will tell you all about that. Next slide, please. Oh yeah, now we're going to tell very shortly a bit about how the collaboration between HONF and WAG Society came along, and also more the organizational part of it, how it was financed and stuff. So yes, next slide, please. Well, you see in the highest in the title, you see HONF plus WAG is low cost prosthesis. If I understand correctly, although I wasn't part of it myself, the collaboration between WAG and HONF started actually from an interest between Alex and HONF to make the $50 lower leg prosthesis. The process in which we found out that it would be very, very, very good to not only have a travel budget to be able to collaborate, but also have a second Fab Lab. To be able to work together from Amsterdam FabLab to FabLab Yogyakarta. So, next slide, please. Yes, next one. This was made possible after a lengthy search for money by actually the Dutch government, the Ministry of Foreign Affairs, who had a thing called the Indonesia Facility, which is a program that's actually stopped because of a budget cuts recently. Next slide, please. But what it intended to do is, strengthen democracy in Indonesia by supporting bilateral activities, and of course with a focus on education, knowledge transfer, innovation, and so forth and so on. Next slide, please. Well, projects could last for a maximum of 3 years. So actually, we started in 2011 and are within the end limits of the project. December of this year, the project will end, and will not end on FabLab, but will end the project. The funding was maximum €600,000, of which 20% should come from your own money. So there's only 80% of it is Dutch government money. And we had to submit a plan which was an investment, obviously in the machinery space, but also a program. So there was money for, again, equipment, but also personnel, very important, of course, travel, mentioned that before, and communication, so again, to spread the word and attract as much attention as we possibly can. Next slide, please. Well, as you see, it's a very full slide, this one, but the program consisted of, well, obviously setting up the FabLab as such, so the space with the machinery and the personnel, the website, exchange program to train the Jakarta staff, open the FabLab to local users, give workshops about the facilities, but also like about entrepreneurship, what can you do with your ideas, how can you take them further. Connecting Jokja FabLab to International FabLab and Fab Academy Network. There was Fab9 in Japan recently, where a lot of you were. Proofs of concept, that is, you might say, proof of concept of what you can do with a FabLab and how to do it. It's again the low-cost prostheses and the special bike for disabled people. And then, well, dissemination, I mean, what we're doing here right now, going on tour, having exhibition, symposium, publication, media attention, and I think in the end there should also be a business case of how to sustain the FabLab Yogyakarta after this year. And of course FabLab Indonesia, because we all hope that there will be more FabLabs around here. Next slide, please. Oh yeah, this is the empty slide, just indicating that we as Vark Society, I mean, we do get government money, but it's only for 10 or 15% of the total. All the rest of it, like 90, 85%, we have to gather on a project basis. So that's how we knit the organization together. We're doing a lot of projects. Currently, I think that's 60 per year. Projects we do, in which, for example, also FabLab acts as a, well, you could say, our instrument for creative research. So if Fairphone project would need something to be a CNC'd, then the project would pay a bit to FabLab and then make the FabLab make the FabLab exist. That's what I mean. Next slide, please. Yeah, this is a vision into the future, which is, I might say, yet a bit soft. There's a plan submitted to some financiers in Holland to take the prostheses a step further. So if we get the money, we can we can do an 18-month project. Together, I mean, HONF with WAG Society, with the University of Groningen. And then there's even plans for after 2016, all right, to try to spread the procedures to FabLabs worldwide. But that's like very far beyond the horizon. So yeah, that's my part of the story. I suppose if you have questions, remarks, suggestions, please do give us suggestions. We'll be available afterwards. So Alex, the floor is yours. Thank you. Next slide, please. Hello, everyone. My name is Alex. Thank you very much for having us here, this cozy setting outside. I'm the manager from the FabLab Amsterdam since about 5 years, and we are very fortunate that we are sitting in the oldest building of the city, actually, which dates from 1483 and has always been a house for the guilds. And so it's really nice combination of this old building with this, all these new technologies inside. And it has been very busy times, and what you see here in the background is a kind of pottery project we did, which I really liked. Is what we collected some leaves from outside of our building, from the trees. We pressed them and dried them, and then we laser cutted some pottery in there and put it out again so people may find it. Who knows? Next slide, please. So here's again how the building looks. So the entire first floor is now FabLab or Maker's Guild, call it what you want. Next slide. And this is like geographically where we are. There's the building. Like, it's only 5 minutes from the central station, so it's very central, which is really great and creates a lot of buzz. Next slide. This is how it looks from inside. Small and cozy as here. Next one. This how the same room looked like 300 years ago. Wow. Next slide. So the FabLab Amsterdam is hosted by the Vaux Society. And one of the things we're very known at is our approach, how we approach our work. So we call this users as designers. Now, what is users as designers is that whatever we develop, whether it's a piece of hardware or software, or application, whatever, we always get in touch with the end user at the very first stage, because we want you to love our project, of course. We don't want you to give you something which you need to study to understand it. You should explain it himself. And I want to show you two cases of it, which we do in the healthcare sector, which for me is really design that matters, in other words. Next one. Which is a little movie that illustrates what I mean. Can you make a good sound so we can hear it? Sometimes it still is, yeah. It's very important thing by me, because when you see the result of the meeting, you are not afraid, but you're very anxious to see what it tells you. Does it agree with your own feelings? And you're disappointed. It's the same when you do an exam. You study very well, and you don't get it. I get emotional of it. I see that, oh yes. You are not so sure about your own work. It says 16.8.8, and it's still 17 to me. It goes from 0 till 0. Everybody's looking at the figure, and they never ever considered doing it differently. Group of people, for instance, when they have type 2 diabetes, especially for those people, maybe it's not needed that it is that accurate. That they maybe they do it in a completely different way. shape and the way how it's done, it's kind of, it's giving me spring ideas. Mm-hmm. So in a way, that's already making me happy. For me, it's immediately clear. Okay. And it's really, yeah. Echt helder. It's not so strict like an instrument. I feel more with that than with this. I it's easier. So you see, you get the point. So what we actually did is simplifying and beautifying. So you have this boring device that looks like a temperature meter and tells you 16.7, but actually you don't want to know that. You want to know, do I have high concentrate, low concentrate, or is it okay? Next slide, please. And I think this is really a nice project. And right now we're trying to reverse engineering, because the industry is, of course, on the corner with these devices here. We still have to buy them, and they charge money because that is their business case. So we're trying to make them ourselves using the FabLab methodology, and it seems it works, but then there's all kinds of certification, bullshit, and so on. But we'll see where we get. Next slide. And then, of course, one of the most promising projects for me is definitely the collaboration with Honf Together. Next slide, please. Which is, again, the prosthesis, but I want to give you a little bit more insight now, because what we're trying to do, next slide, is to do a low-cost prosthesis using local material. And so here are our approaches that we do: analysis, field research we have done, we do prototyping with local material, etc., testing with Lee Walker. And of course we gather experts around us, because I'm not an orthopedic doctor, so and it's a serious, complicated device. Next slide, please. But maybe the most important thing, which you actually can look at it in a global way, is that we want to create a new mindset. And that is because, you know, normally also in the Western world, if you get the prosthesis, an orthopedic doctor is fitting it to you, and then you can go your way. But then if you somewhere have a pain, you need to see a doctor, an orthopedic doctor again. So you're totally dependent on these orthopedic doctors. And we, again, the users as designers approach is that we look at it that if you wear this thing like 24/7, it's like you are the specialist of it. So we look at it that you can also adjust. It's like if you look at this bike, you know, if I buy this bicycle, what's the first thing I'm doing? I'm adjusting the saddle to my height. It's exactly the same. Next slide, please. Then this is one of my heroes of the project, Dr. Professor Bert Ottens from Neuromechanics and Prosthetics, who was always driving me further to explore, because it's a very difficult technical device. Next slide. So here we made some examples and some tests with feet design. Again, local wood, very cheap. This is like a $5 leg, or say like 80,000 rupiah or so. Next one, please. And then here you see a little bit the process. So it's a combination of wood together with polyurethane resin. Next one. And again, next. Next. Another one, which is the connector, which is very important. So you have two connectors. One is here and one is here. And we created it now that you have like 360 degrees freedom here and the same one here as well. And there's actually no prosthesis who can do that. In a way that you can adjust it yourself. Next, please. And we used 3D printing, additive manufacturing to make some tests. Next one. Just click fastly through. And then, yeah, here it is. So finally, again, from wood, this time American walnut, then bamboo, of course, instead of precision aluminium tubing, because this country is full of bamboo, as you know better than me. But this is like 1 week ago we just finished it, and now we can send it to the university and they can do pressure tests and elastic tests and so. But it's really like now it's becoming very interesting, and the day will come that we can finally fit it to somebody, and then we are very happy people, of course. And Honf will have a little micro business case to produce them and sell them very cheap to people. This was another test we did actually. So we did the feed you just saw, we did in Yogyakarta, and the next iteration in Amsterdam. And here we tried some to do with bamboo coiling, which turned out in a nice socket as it looks, but it's way too rough inside, so it would really hurt you. So it was not really an option. So there's a lot of try and error going on. Next one. Next one. And here you see my test of aluminium, bamboo, of course, machined with a lathe instead of this one. And again, it works, and it's light, and it costs nothing, and it's really trusting. Because if you think about kids, they grow, so they would actually, every half a year, you need to adjust the height of a prosthesis. Next one, please. Yeah, this is with natural fiber. Next ones, composites, we tried, which was very exciting. So last year in September, I was in Yogyakarta for 3 weeks, and then they brought me these natural fibers, like coconut fiber, pineapple fiber, and banana bark. Next one, please. And so we tried to combine pineapple fiber together with polyurethane. Next one. And you see, this is the result. Actually, it's a socket. It's very precise, and it's even breathable, which makes sense in this heat here, of course. And again, it costs nothing, but then we have to improve it still. So this is not yet a product, but it's going in the really right direction, I think. Next one. That these were expert meetings. Next one, where we show the experts always what we have done, and they give us feedback, and we go from there on. It's always an iterative process. And this is a really nice device. I like it's the knee walker, and we have this like for two reasons. One is I can show you, you can experience how life is if you wear a prosthesis. So you can walk around with that, and your prosthesis is attached to you. Next one. And of course, we use the same thing to test our own prototypes. So we don't need to bother the end user yet, the people who have it. So we bother ourselves first. And if you think now it's really good, then we give it to them. Next one. So, of course, beside the health sector, I'm very much a friend of collaborative design. I'm practicing this since a few years, and I wanted to show you one project that we did 2.5 years ago. I was thinking we had actually a lot of nice... Next one. We had a lot of this wood over from furniture, and I was thinking, what shall I do with that? And then I thought, well, why not making an educational project that if you make this, because it's completely open source, you can download the plans. If you make this, you go through all different methods, what you can do in a fab lab, like laser cutting, milling, 3D printing, scanning, and so on. And let me show you a little bit of the production process we did. The whole concept of concatenation further, make it really our own thing, and very importantly, make it open source. Learning project, since you go through all kinds of digital fabrication. Something more sexy, you know, like something that is You see, what I really much enjoyed in this project is that actually my own students convinced me to make the table interactive, because I didn't want to do that in the first case. But I just told them, well, if you make a counter that works, then it's fine, go ahead. And so we created this whole thing, and it was really a lot of fun, actually. Next slide, please. But then, so over the course of the last 5 years, I've seen literally thousands of people doing different projects and so on. We solve 100 problems per week. But there's one thing that started to strike me this year, actually. We can see next slide, please. So if you look at these boxes, it's like the typical wood joinery what we use in fab labs. And there's really nothing wrong with that. That's fine. But take the next slide, please. If you look at these guys, this is like proper Japanese wood joinery from the medieval times, from the 15th century. These guys had no machine, nothing. That's all made by hand. And you can see it's so much more sophisticated than what we do. Next slide. So this really made me thinking, like, it can't be right that we have now digital precision and we're making actually poorer joints than our ancestors did 500 years ago, which you actually can see in Javanese architecture as well. So I thought, well, we should actually also, while most of the fab lab world looking forward with 3D printing is solving everything and so on, I started to look backwards in the old craft, because we are starting to losing it. And so we created the Maker Skills, which should connect the old craftsmanship and digital fabrication and biotechnology. So as Mark mentioned, we have a wet lab as well. And so I think this is really the way to go. And I want to show you two little cases. If you look at these lamps here, next slide. Yeah, so we did actually one of the things where we made a steam bending box, which is a very old fashioned thing. Next one. So the combination of all craft and digital fabrication is that we laser cutted these shapes in very thin veneer wood. Then we cooked it, or steamed it actually, and then so you could ply it down, let it dry, and you have your shape. And this is really beautiful and creates a completely different aesthetic than if you would do something with this, you know. And then if you think about all these chairs from the 50s, the Eames chairs and so on, this is all steam-bended wood. So that's something we started to investigate, and I will go on with that, because it allows us, with a very old methodology, to make new stuff. And all you need to do is a little box and putting a steamer on, and there you go. Next one. Maybe a little bit more, another example, which took us two people more than a half year, was like a dining table we were doing. I was lucky enough to find these pieces of wood. They're actually almost real size as they are here. Like, they were 1 meter by 85, 60 millimeter thick. Next slide. And so we wanted to create a table based from George Nakashima's colloid table. Well, like half machined and half by hand. So they're like all these joints you're seeing here, we did by hand using Japanese saws and chisels. So my friend, at next one, at the tabletop, I was machining completely from A to Z, and then I service finished it for about 3 weeks. This is my my friend Carsten, who was busy here with the joints, and he pulled it off in 2 weeks. It was really amazing. Next one. And then I spent a lot of time machining and in the end oiling, sanding. So the entire table is sealed. And so I can give you like 300 years guarantee that it will survive me big time. And a lot of other people will have fun on it and can sit on it and eat on it. Next slide, please. So here's actually the finished one standing in my home. Next one. And this is maybe my last message to you. It's, you know, like that I hear a lot of fab lab talks around the world, and a lot of people are always talking about machines. You need these toys and the machines. But the machines, they do anything. They don't do anything. They don't have any intelligence. It's us. It's you. It's the community, not machine. Next slide. So I think this is very important, because sometimes people forget it, that the that they look for money for the machines. But once you have a fab lab and all the machines are there, and you have not the great spirits who runs it, not much will happen. Thanks for your time. Next one. Ada pertanyaan? Langsung aja. Bebas. Kita diskusinya santai aja ya. Oh. Ini banyak pertanyaan. Ya. Oh iya, kok di depan posisi? Silakan. Semua juga boleh. Yang pertama mungkin soal ketahanan finansial. Saya penasaran berkaitan dengan ketahanan finansial masing-masing ya. Itu kendalanya apa aja? Dan bagaimana cara meyakinkan berbagai pihak untuk menggunakan tablet ini? Jadi bahwa baik itu untuk yang komersil maupun non-komersil. Jadi bagaimana mereka yakin bahwa laptop ini benar? Tapi banyak kendala ya sih. Mungkin saya bisa langsung nanti kamu translate pertanyaannya. Ya, seperti yang tadi kita bilang juga, kita bilang kalau tiap laptop punya PR membuat lab-lab mereka sustain, membuat lab-lab mereka bertahan hidup. Mungkin sekarang memang kita kerjasama dengan UAH untuk bikin satu inisial project yang mungkin kita deterkan untuk misalnya 3 tahun. Nah, kita selama 3 tahun itu artinya juga berjuang cukup keras untuk menciptakan beberapa bisnis modul yang memang nantinya setelah kita selesai dengan brand, memang satu sisi sebenarnya kita pengen apa ya, Tentunya bisa mandiri, bisa sustain. Nah, makanya kita selama 2011 sampai tahun ini kita menciptakan beberapa bisnis modul yang misalnya dari yang level paling rendah itu adalah rental mesin yang umum misalnya di setiap tablet juga melakukannya. Kemudian bekerja sama juga dengan para wira swasta lokal, maksudnya mungkin entah mereka sebenarnya basicnya desainer, kemudian mencoba untuk bikin beberapa produk dari mereka dan mencoba pasarkan. Nah, itu kita juga berusaha untuk bikin satu joint investment dengan mereka, misalnya desainer independen, kita juga invest di alat, mereka invest desain, kemudian ada pihak lain yang juga invest di mungkin masalah finishing, masalah pemasaran dan segala macam. Nah, kemudian di situ kita ada joint profit juga nantinya di ke depan seperti itu. Kemudian ada sampel tadi yang ada tunjukkan, misalnya kita ada beberapa proyek-proyek komersil, misalnya seperti tadi contoh mengerjakan satu interior wall deco dari kampus atau hotel atau apapun, itu juga satu wilayah bisnis supaya bisa mendukung finansial dari labnya itu sendiri. Nah, kemudian tadi yang kedua meyakinkan orang ya, supaya melihat bahwa tablet ini berguna. Mungkin itu juga satu hal yang cukup berat, khususnya di Indonesia yang kita alami sejauh ini. Memang salah satu faktornya adalah mungkin orang-orang sudah terbiasa untuk order sesuatu mungkin ya. Artinya mungkin ketika aku mau bikin ini, ketupan las, aku mau bikin ini, ketupan besi, aku mau bikin ini, ketupan akrilik. Nah, selalu ada handcraftments yang siap melayani apapun keinginan kita. Meskipun ya kita kesampingkan dulu faktor biayanya berapa yang kita bikin. Nah, di sini kita juga berjuang meyakinkan orang bahwa konsep DIY, kemudian tadi mungkin yang disebut alat user adalah designer. Jadi benar-benar mereka terlibat di proses-proses yang karya yang mereka ingin ciptakan, produk yang ingin ciptakan. Jadi di situ makanya kita nggak bicara soal mesin saja, nggak bicara soal teknis, tapi juga masalah komunitinya. Karena ketika kita ke fab lab dimanapun, kita juga pasti akan bertemu dengan banyak kreator, banyak makers yang mungkin di situ kita juga bisa sharing-sharing ilmunya, pengetahuannya, dan bahkan seringkali berujung pada satu kolaborasi, entah itu kolaborasi proyek non-profit ataupun yang profit atau komersil, biasanya seperti itu. Nah, dari situ mungkin kita ambil sebagai satu kampanye kita untuk meyakinkan orang itu. Jadi mungkin entah lewat website, lewat sosial media, atau lewat apapun, semua berusaha kita dokumentasikan dengan bagus, jadi supaya teman-teman atau siapapun melihat bahwa pipeline ini bukan satu perusahaan yang melayani order, bukan satu perusahaan yang apa, jadi juga satu tempat meeting point untuk kolaborasi, juga untuk berkarya sebebas mungkin. Yeah, I think I just wanted to say something about how can we convince you that this is a great idea, because you know, I think that in the end what it's all about is that we have become consumers, we buy everything we need, and actually it's so much fun to make your stuff yourself. And even if you think like you can't make it, that's my daily job, that I will tell you can make it, and then I'll explain you how. And I can also explain you, just if you come with a sketch and an idea, which would be the best way how to realize a project. And then the other aspect of these labs is that while you're making your stuff, you're seeing other people making their stuff. And then as the machines runs, you have to wait anyway. So you can start talking with each other, and then you can network. And I also say to people always, a fab lab is a place to make mistakes, because in school we learn to make not mistakes, and by us you can. And, you know, and I think it's a very important part, you know, like only if you make like three times the same mistake, I'm getting a little bit nervous maybe, but and for the rest, it's totally fine, you know, and it's fun. There's one question also maybe it's for Mike. How actually the fab lab can sustain financial in Amsterdam? I mean, yeah. Cannot, of course, I can only global answer the question specifically for Amsterdam. Actually, the key to FabLab Amsterdam is that it's part of VAG Society, so that there is a larger organization who is able to, for example, as we do with projects, to bit by bit pay for the services actually that the Fab Lab gives to the projects. I mean, I don't know about the global scale, but is there independent Fab Labs being run? They are, but it's always not an easy part, of course, because if you run open days, it actually costs you money, because you need to pay the staff, the people who are making things, and so. And personal costs in Holland are extremely high. So FabLab will cost you, even if you don't do anything with it. Of course, I mean, I think there's plans in Amsterdam to get more machines, to have longer opening hours, also do stuff in the weekend, or be open in the weekend, or in the evening. Exactly. So, I mean, that obviously will help, but will not cover all the costs. But we rent out the machines also, so we have two open days per week. And then the other 3 days, since it's very popular in Amsterdam, a lot of people coming, and sometimes they have to run production, so they don't have time to wait for 2 weeks until the laser cutter is finally free. So they're willing to pay, and that at least pays us already the maintenance of the entire, of all the machines, the entire inventory, I want to say. Yeah, and sometimes I hear voices saying, well, if you've got the machinery, why don't you make 1,000, cups, or 1,000 this or 1,000 that, because you have the machines you can use, so you can earn money. But I mean, principally, that's not what the FabLab is about. I mean, probably we can, but that's not. Then you lose the goal and the aims and the principles of FabLab. So, but you know, here is a global challenge actually, because if you're talking about open source and open design and so on, it's all nice and great. But how do we making a living of it? Because we still need to pay our rent, right? So our challenge on a global scale is that how can we build economies based on open design? Think about it. Mungkin itu bisa jadi bahan diskusi untuk festival DIY. Tapi mungkin Mas Agil kemarin karena agak datang ke diskusi dengan hampir seluruh partner tentang bagaimana membangun bisnis dengan sesuatu yang DIY dan do it with others, kawan-kawan, mungkin bisa cerita sedikit. Kalau ide yang paling utama adalah memang meyakinkan, ya mungkin ini sedikit tricky ya, tapi sekarang pergerakannya adalah FabLab itu mulai mencoba untuk aplikasi langsung ke society. Contoh misalnya menemukan invention alat-alat yang berguna buat rumah sakit, menemukan penemuan alat yang berguna buat sekolah, alat yang berguna buat bahkan kota. Jadi di FabLab Barcelona itu mereka mencoba membuat satu sistem yang di mana masing-masing kabupaten ya itu punya FabLab. Jadi mereka bisa mengidentifikasi masalah kota itu baik dari tampakan fisiknya maupun dari sosial urbannya. Jadi mungkin dengan kontribusi ide-ide inovatif yang dari FabLab itu masing-masing bisa apa ya, setidaknya pemerintah lokal menganggap wah ini FabLab harus ada nih karena dia bisa memecahkan salah satu solusi salah satu masalah yang ada di kota mereka tersebut. Jadi memang pendekatannya sekarang ke pemerintah, ke society dan ke khususnya ke perusahaan-perusahaan besar karena mereka melalui bahwa bayangkan maksudnya setiap FabLab itu dengan linknya, dengan networkingnya yang seluruh dunia ada. Contoh misalnya kita ngomong Mac lah, Mac itu mensponsori semua FabLab misalnya FabLab di seluruh dunia. Kau bayangkan ide-ide kreatif dari masing-masing negara itu dan itu bakal dahsyat sekali. Jadi ya itu mungkin beberapa cara meyakinkan bahwa kota perlu FabLab, perusahaan terbesar perlu FabLab, bahkan setiap ini sosial kita lah. Jadi pergerakannya mencoba ke arah situ. May I add a little to that is that actually the FabLab is also making a lot of money for VAC Society, in the sense that if we wouldn't have the FabLab, we wouldn't have this instrument for tinkering and for creating and doing the creative research. I mean, that's also true. So it's a two-way operator section. Jadi kalau kemarin diskusinya ada dua kata kunci yang menjadi kekuatan dari FabLab-nya. Pertama, sumber dari inovasi, dan kedua, community-nya. Jadi, pemikiran-pemikiran ide inovatif dan link-link networking yang global, worldwide, itu kalau kita melihat dari sisi manapun, itu kayaknya suatu modal besar lah untuk bagaimana caranya bisa bertahan dan membuat sesuatu dari dua item itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Pertanyaan yang paling susah. Mungkin dari teman-teman arsitek yang di sini ada atau bertanya mungkin bisa internship di FabLab atau hal-hal seperti itu, bikin project di FabLab, silakan. Kita sangat terbuka sekali. Ya, kita memang ada program juga, program internship. Kayaknya dari semua jadi dulu dari IPS bikin project. Ya, memang kita membuka juga program internship di FabLab Amsterdam, juga ada program internship. Terus ada Fab Academy juga. Ada Fab Academy yang langsung ke MIT. Ya, kuliah digital aplikasi satu semester via video, jadi langsung di apa diterima dari oleh Profesor Milton Sebil. Kita datang seminggu sekali, dikasih tugas, minggu depan ketemu lagi, presentasi tugas, sampai dengan satu semester itu kita di apa diminta untuk bikin satu tugas akhir yang karya yang benar-benar ini ada sisi manfaatnya, ada sisi inovasinya, dan juga ada sisi misalnya lari ke arah komersialisasi atau wirausaha ya, maksudnya untuk alat-alat yang atau satu produk yang memang bisa menjual dan segala macam. Jadi semua aspek juga dikerjakan di situ. Jadi itu salah satu apa program dari Pipeline Foundation, Pipe Foundation yang dari MIT memberikan kuliah online langsung. Tapi juga di situ via video conference bertemu dengan murid-murid dari Pipeline lain yang juga mengikuti kelas yang sama. Jadi di situ juga ada kemungkinan kita bisa saling belajar, nggak cuma lewat apa kuliahnya, tapi juga exchange lewat Inggris dan sebagainya. Maybe you can add a bit about open design, because they will have the festival next week. Yeah, well, we like, but I guess 3 years ago we wrote a book on open design now, and it's basically based on, if you can say it in one sentence, is that if you can't open the product, it's not your product actually, you know. And but it's also, of course, a lot of knowledge sharing. So that is also what FabLab promotes. You make something, you don't need to pay for that to use our machines, but you need to make a documentation what you do and how you do it so that others can learn from you. And then, but of course, the open design question goes much further than that. Like Mark has mentioned, the project that we do, which is the Fairphone. So it's also about opening up production chains, you know, that you know, that we all know, you know, like there's blood, a lot of blood in our cell phones, you know, and we should do something about it. We should take care more of that. So every cell phone needs, for instance, coltan. Where do you get coltan? Of course, in Africa. And then, of course, Africa, developing country, poor people, badly paid and so on. So this means, maybe you know the brand Max Havelaar, which is also, it's very old, they do this since years, but it's actually the same. It's like, we want to make sure that these people who are doing essential work that we can have fun with our phones, that they get a good wage as well, and that we want to open up, because sometimes in the run that we did research on these telephones, we came across that sometimes the people who are assembling the parts, they don't even know where the parts coming from. They buying the parts from Taiwan, and then the Taiwanese, they buy it from somewhere from China, and it goes like all over the place in the world. A lot of transportation, a lot of pollution. And nobody is guilty. Nobody is guilty, you know. And that's a problem where we don't get anywhere with that. So we need to take care of this. And maybe it will be more healthier, that they will be more expensive, but it will give us like a feel good feeling that we know, okay, all the people who have worked on that, they have a normal salary like we have also for our work. And I think that is the direction where we should go. It's only 300 euros and it has double SIM. Buy it now on Fairphone.com. Gimana, Mas? Kalau menanggapi yang tadi, sepertinya arahnya jadi menarik. Kalau sih bisa meyakinkan. Saya sebenarnya nggak terlalu ngerti soal ekonomi, tapi kalau main feeling aja, kayaknya arahnya gosip-gosipnya katanya banyak tren apa korporasi besar itu harus menyusut. Maksudnya ini jadi terlihat masuk akal gimana korporasi itu ternyata bisa kolaborasi dengan konsumennya gitu. Jadi maksudnya pola apa ya, hubungannya itu jadi mungkin katakanlah jadi sedikit lebih sehat gitu. Jadi kalau yang ini itu korporasinya yang masih yang dua prima sekarang bisa jadi seimbang gitu. Saya penasaran apakah memang model ekonomi seperti itu yang jadi tujuan besarnya gerakan ini, dan karena saya rasa juga maksudnya bukan untuk mematikan perusahaan bangsa saya juga kan. Ya sebenarnya FabLab itu kan ide awalnya kalau nggak salah adalah grassroots ya. Maksudnya kita mulai dari hal-hal kecil di rumah, bahwa kamu bisa membuat sesuatu, ide kamu dengan cara kamu, dan dengan cara digital fabrikasi dan dengan link ini tentunya bahwa apa ya? Ya mungkin kalau kemarin pas kita kan tiap tahun Paperlab itu punya conference. Ya. Kemarin kita ke Jepang memang kalau misalnya dilihat dari ya jadi bisa satu pergerakan yang lumayan bisa menggoyangkan sebenarnya kalau semua Paperlab di seluruh dunia itu emang benar-benar solid. Jadi penemuan apapun terus kalau misalnya apa ya bahkan mungkin yaitu analoginya sama kayak pergerakan rad apa ya sedikit tanda kutip pemikiran-pemikiran apa ya ya seperti punk lah kita bilang kan berawal dari grassroots kegelisahan akan kapitalisme yang besar terus yang kita dibodohi sama produk A B C dan harus konsumsi itu nah ya, ini ya. Salah satu jawaban MIT dengan menciptakan mesin-mesin yang ya udah nih kita bikin ini terserah lu mau bikin apa kalau laku alhamdulillah bagus buat lu secara kapital ya, jadi lebih ke demokratisasi tadi artinya akses bagi publik mereka lebih bebas untuk mengakses manufaktur jadi mereka mengontrol produksi mereka sendiri mungkin inovasi mereka sendiri dan juga unsur yang jelas sih apa with yourself itu jadi dengan demokratisasi itu otomatis swasta kecil-kecil, wirausaha kecil-kecil itu juga bisa apa didukung dengan menggunakan Paperlab ini. Gak cuma di Jogja atau gak cuma di Jogja, juga di kota-kota lain lain dengan permasalahan ekonomi mereka, permasalahan sosial mereka sendiri-sendiri, mereka juga bisa menciptakan solusi buat mereka. Jadi saran dari besarnya seperti. Well, I don't know exactly what you said, but we're talking about you. Well, I mean, the Fab Lab movement certainly didn't start as something against the corporations and so on. It's more about DIY. Let's make stuff again instead of buy it. Let's share knowledge and go from there. But, you know, like, I think one of the best cases is that if you go back to the 80s, and look at how the corporation looked at all the people tinkering in their garage, what has become the personal computer. They said to them, yeah, yeah, you're just playing around, you know, guys, it's okay. They were not interested, and especially they didn't respect really that. And now, look what happened. Everybody has a computer at home. And now actually it's the same thing going on, that the corporation looking down on us, Fab, and said, yeah, yeah, it's nice, a little bit of workshop, a little bit of tinkering and so on. But, you know, they don't realize yet that we are the new economy. And I think we just need to figure out a little bit more, but that will be the future, I believe. No? Yeah. Will be a brighter future, for sure. Itu muncul masalah-masalah ketika mungkin tanah hilang mungkin alat ini hilang, mungkin alat itu rusak dan segala macam, dan entah kemana. Ketika ditanya, oh nggak tahu, bukan aku yang pakai terakhir, dan segala seperti itu. Ya, itu memang mungkin masalah yang umum, dan mungkin kalau di FabLab akhirnya kita juga berusaha mengatasi hal seperti itu. Artinya kita ada mungkin di situ tiap FabLab itu pasti ada Fab Charta. Jadi Fab Charta itu semacam apa ya, kayak peraturan yang di setiap FabLab pasti mengusung peraturan itu. Artinya mereka menyinggung masalah mungkin keselamatan kerja, mungkin menyinggung masalah kebersihan, kemudian menyinggung masalah sharing intellectual property, sampai menyinggung masalah tolong tinggalkan lab bersih seperti sebelumnya misalnya. Seperti itu yang mungkin di FabLab tiap Fab crew juga selalu memperhatikan hal itu dan juga mengingatkan siapapun yang datang. Jadi kita ada wall tool yang juga tersusun rapi, peralatan ada di tempatnya dan segala macam. Fab crew selalu untuk apa ya, mengingatkan siapapun yang menggunakan untuk selalu setelah selesai dikembalikan dan segala macam. Meskipun tetap 1-2 kali tetap mungkin ada tang yang ngumpet kemana, kita cari-cari nggak ketemu. Tapi mungkin itu jadi sudah semakin sangat kecil persentasenya hal itu terjadi dibanding ketika kita dulu mungkin ya, ya bebas nggak ada peraturan, nggak ada peraturan. Reminder. Ya, sign system penting itu misalnya ya, stiker biasa lah, kembalikan alat pada tempatnya gitu. Ya, ya itu juga apa ya, mungkin juga saling memberi pelajaran ke teman-teman yang juga bekerja dengan kita. Mungkin kembali ketika kita di rumah masing-masing, pasti orang tua juga, kita juga selalu mengingatkan piring taruh sana, ini taruh sana, juga gitu ya. Hal seperti itu. Nah, kemudian kalau khusus yang tadi program Open Lab, di mana kita juga apa, memberikan satu sesi sponsorship di mana mereka bebas mengakses peralatan yang ada di FabLab. Kita juga melakukan hal yang sama, tapi ada satu hal yang kita punya kesepakatan khusus misalnya di awal sebelum mereka melakukan. Karena ini program sponsorship, meskipun juga Fab crew kita juga selalu mendampingi supaya tidak terjadi mungkin kecelakaan atau apa, kecelakaan kerja. Tapi ada kesepakatan bahwa mereka juga ikut bertanggung jawab. Misalnya ada satu alat apa, mesin CNC misalnya mungkin salah setting atau apa, mungkin mata bornya patah dan segala macam. Nah, itu sudah jadi kesepakatan bersama kalau mereka juga ikut menanggung biayanya. Jadi di situ mereka akan muncul rasa apa ya, lebih tanggung jawab, lebih hati-hati dan lebih benar-benar memperhatikan kira-kira setting apa yang pas dan segala. Ya mungkin ini lebih ke teknis saja. We can add something. What happened in Amsterdam? Also open space. Yeah, yeah, very open. Lots of people, and the more people are there, the more difficult it gets to have things in control. But you know, like, you have to have the mindset that you're also responsible yourself. That's one thing. And the other thing is, I told you, we are here to make mistakes, so if something goes broken, well, it happens, you know. But in like 5 years of FabLab Amsterdam, never a machine broke, really, because we are taking care of you. We are giving you our knowledge. So, because you know, like for me as a manager, it's very important that you, if you use a machine, that you use it the right way. Otherwise, it can be a dangerous thing to do, you know. If you do something completely wrong, if you use the laser cutter and you forget to put the exhaust system on, you will have a fire within 1 minute. And if you don't stay at the laser and go to the toilet in the meantime, the whole lab will burn. And actually this happened at MIT Boston, that a student was making a maquette from cardboard on the laser, and then he didn't stay on the machine to check, because a laser is always can always go wrong at some point, for instance. So he went up and do other things. The machine, the mechanics of the machine got stuck, so the laser was firing on the same spot. It get a fire, and the fire get bigger and bigger, and so like the entire lab of a few million dollars burned down. And I mean, this was a big lecture, of a big lesson, of course, for all of us. But you know, like in Amsterdam, especially because we are in this old cultural heritage building, if you want, I'm really like a police officer to make sure you stay on the machine, you work the right way, and I will tell you. And I don't mind if you make mistakes, but if you make the same one three times, then I'm getting a little tough. And but with this, we are actually pretty safe, and we didn't have big accidents. And don't forget your own responsibility. Take care. We all take care. Mungkin karena waktu. Saya bayangin ini, kalau misalnya satu sistem modeling bisa di dan kemudian difabrikasikan di mana pun, itu sebenarnya sistemnya kan kalau kayak di Google SketchUp kita bisa download misalnya modeling rombong misalnya atau modeling sepeda. Nah itu bisa nggak misalnya gini, ada satu bank data gitu yang tadi kayak open data gitu ya, satu bank data di satu sistem di mana itu terdapat beberapa pilihan, misalnya oh ada pilihan untuk bikin rombong ini, ada pilihan untuk bikin kursi ini, sehingga misalnya ada beberapa pedagang kaki lima, misalnya saya mau bikin satu tempat untuk display produk saya mau pilih nih kayak yang kayak gimana, terus kemudian dia produksi dengan harga yang sangat murah, itu mungkin nggak? Ya, saya pikir itu sangat mungkin ya. Artinya kalau bicara soal bank data, sebenarnya setiap lab pasti ada halaman khusus di mana mereka mempublikasikan itu apa dokumentasi tiap orang, mereka yang apa karya apapun didokumentasikan di situ lengkap, mungkin dengan teknisnya membuatnya pakai apa, materialnya apa, segala macam. Jadi saya pikir di tiap lab dengan bank data seperti itu, mungkin beda dengan lab Amsterdam, orang-orang membuat satu karya atau produk yang berbeda lagi, di Jogja juga karya-karya produk yang berbeda lagi, mungkin di Spanyol juga berbeda lagi dan segala macam. Jadi itu akhirnya jadi satu bank data yang mungkin nggak centralized ya, nah, tapi kita juga bebas berkeliling untuk secara lokal ataupun melihat internasional seperti apa mereka bikin apa. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau soal lebih bicara masalah mungkin itu lebih ke ekonomi lokal ya, maksudnya level kita yang di sini di Surabaya atau di Jogja lebih membantu pedagang mungkin misalnya seperti itu. Kita akan tetap butuh mungkin satu orang desainer ya yang khusus, karena mungkin pedagang mereka nggak bisa secara desain bikin. Nah dulu juga ada teman yang punya ide seperti ini juga, tapi lebih ke apa kayak display untuk toko kelontong misalnya. Jadi mungkin ini bentuk dari dalam tanda kutip melawan convenience store misalnya yang udah menjamur. Mereka melihat pedagang-pedagang toko kelontong kecil-kecil yang dulu banyak, sekarang makin dikit, makin hilang. Nah, mungkin itu salah satu proyek yang menarik, ketika kalau waktu itu pendekatannya lebih ke bentuk display-nya sih, memang lebih display era dan segala macam, karena mungkin dia seorang desainer interior, jadi larinya lebih ke arah sana, tapi mungkin dia belum sampai ke wilayah bagaimana mungkin promosionalnya, marketingnya, atau mungkin infrastruktur ekonomi yang lainnya. Jadi mungkin dari ide situ bisa, tapi mungkin kita tetap butuh teman-teman yang mungkin ya dalam hal ini mungkin secara sukarela rating. Ya untuk mungkin mengumpulkan desain untuk lebih ke yang itu pedagang misalnya bikin gerobak, bikin apa. Jadi bentuk-bentuk desain atau karya yang lebih apa inovatif untuk lebih ke apa ekonomi kecil misalnya, maksudnya ya sebenarnya masyarakat kita juga sudah cukup kreatif, misalnya dengan hacking becak jadi odong-odong dan segala macam, itu juga sudah satu bentuk hacktivism yang cukup kreatif sebenarnya. Cuman mereka mungkin bukan ke digital fabrikasi, tapi lebih ke apa manual dan segala macam. Tapi itu sangat memungkinkan, makanya mungkin tadi Alex sebut dengan maker skill mewadahi craftsmens yang analog dengan digital fabrikasi. Saya pikir itu juga satu kolaborasi yang akan jadi yang kuat juga. Jadi kita nggak melulu bicara soal yang canggih-canggih atau yang di atas, tapi juga kita bisa menggabungkan dari yang tradisi dengan modern, manual dengan teknologi. Jadi seperti itu. Well, in Amsterdam, we do it actually in a way that if you come to our lab and you make something, and then of course we ask you to make documentation on our website. So once you made your documentation, before you post it, you can choose a Creative Commons license. And I'm very happy to see this Creative Commons logo on her laptop. You see it there? The white one? Everywhere, you know. So. And that means like there's some rights reserved and not all rights reserved. So you choose how you want to share. You can say, I put this in the public domain. This is my chair, but I love it to give it to all to you. So you can all do your own iterations. Here's the plan, everything. Or you can say, non-commercial share alike. So I can use your chair design, but I cannot produce 2,000 of it in a few weekends in the lab and then share it for big money without asking you, you know. But on the other side, you know, like it's also a philosophy, a belief, you know. Like for instance, if I pick up your chair and I make an iteration and then somebody in my network says, listen, I might make this restaurant and I would love to have like 100 of these chairs. Then I would go back to you and say, look, we have a client. How are we going to do it? So, and I would hope that people get that because sharing is really fun, you know. But it's also based on that you can take away your ego, and that's like this design thing that I believe that the designers are not really ready yet. It's something that takes time because when a designer makes a chair, he's proud of that chair and he not necessarily wants to share it. Until he realized that it's actually really fun to see like 20 different versions of the same chair. Okay. Oh, yeah. itu belum ya itu. Oh, ya, dua sana. Mas. Iya. Halo, Rik. Kan tadi dua poin dari yang penting kan diawali sama community ya. Nah, tadi saya tanya kalau diawali kan paper-nya itu reuse ya, daur ulang, recycle, sesuatu yang kita terpakai kita itu. Nah, kota di Tegal itu sudah jadi pertimbangan sekarang atau korporasi pun itu lagi banyak yang sedang naik-naiknya. Apa sih orang dengar yang terakhir? Yang terakhir nggak dengar. Yang terakhir. Yang terakhir apa tadi? Pertanyaannya. Udah tua maaf. Memperhatikan konser di bus. Ada pertimbangan gitu untuk tindakan yang tadi itu mungkin apa? Jauh luar. Jadi kalau bicara DIY, do it yourself, memang FabLab ini kan lebih ke makingnya. Mungkin ada DIY yang lebih ke hackingnya. Jadi hacking untuk misalnya reuse peralatan atau material lama digunakan kembali dan segala macam. Nah, sementara mungkin perjalanannya FabLab di Jogja, ketika kita juga masih cukup baru, kita juga masih terus belajar. Artinya membuat penemuan-penemuan atau membuat satu karya-karya yang mungkin ada aspek bisnisnya, ada aspek non-profitnya, ada aspek karya kreatifnya dan segala macam. Tapi untuk menggunakan material yang istilahnya mungkin daur ulang, mungkin kita bisa mulai kemarin dengan kan ketika kita punya satu papan multiplex, kita beli mungkin kemudian kita gunakan untuk bikin meja dan segala macam. Sebenarnya itu juga bisa kita gunakan kembali untuk satu hal yang lain, misalnya satu sisi itu bisa digunakan untuk membuat satu karya lain atau satu produk lain dengan menggunakan material-material yang ada bekas di Vibe Lab, karena kita juga punya cukup banyak apa sisa potongan dan segala macam itu yang mungkin tetap bisa digunakan kembali. Yang kedua, dari material bekas itu sebenarnya juga bisa di apa ya, mungkin di kayak kemarin dibikin karya di kanibal dan segala macam ya, seperti itu ya, asal sebelumnya mungkin dari aspek pengolahan material bekasnya dulu supaya itu juga bisa dikerjakan di mesin-mesin tersebut. Misalnya mungkin karakteristik laser cutting kan dia butuh material yang flat dan segala macam. Mungkin untuk yang mesin CNC dia bisa mengerjakan material yang cukup tebal, misalnya sampai 15 cm, mungkin itu juga bisa. Nah, misalnya ada juga beberapa teman yang dia nemu kayu-kayu bekas benar-benar potongan pohon, dia ratakan kembali terus dia bikin satu mungkin satu kotak yang lebih fungsional, kotak untuk naruh remote TV dan segala macam hal seperti itu yang biasanya kita kerjakan juga di Vibe Lab ke depan. Elektronik yang paling sering pakai. Ya, Ira bisikin saya. Jadi khusus kalau elektronik itu yang paling sangat memungkinkan untuk device-device elektronik, komponen-komponennya kita bisa mungkin dari satu DVD bekas, DVD burner atau segala macam bisa kita kanibal lagi, kemudian kita bikinin box lagi, kita bikinin packagingnya lagi dan segala macam. Jadi itu unsur-unsur seperti itu tetap kita kita perhatikan juga sih sebenarnya. Jadi mungkin ya kita mulai dengan yang kecil-kecil dulu. Jadi seperti itu. We had in Amsterdam. We had one. It's a nice question, by the way. I'm glad you asked because it's really we should do more on recycling, I think. I had once a student that was only focusing on recycling, and what she did is that you know, like in every Fab Lab, you will find a lot of wooden planks or acrylic planks. That there is lots of stuff laser cutted, but still the frame is there and all these holes and forms. And so she took all these plates and she filled all the holes with a resin. So like all the holes were filled, and then she had like a second-hand plate with all the forms but filled up. So she made actually a new material of two components, and then she started to make stuff as it would be a new plate. And it's really nice system because it's also totally random, you know. But then there's more. You can also think like, how can you that I know an artist from Kazakhstan actually that makes furniture, and then at some point he realized that he has always the same rests of the plates that he made the furniture with, so he designed new projects based on the rests of the plates, and he made like a series of wonderful little toys for kids, wooden toys on wheels, which all reused material from the rest. It's really nice, but I mean, you can. We should go on with that and do a lot more. Maybe you, for example. Last time in Japan, you also make the instruments. Everything is from used materials. Yeah, that's true. But there are all the people there. I don't know if you know this orchestra from Paraguay. It's really amazing. They made a whole orchestra from trash. So they made like cellos and violas and violins. You can find them. I forgot the name, but if you look like Recycling Orchestra Paraguay, you will find them, and it's really heart touching. So they collect all this trash and they make the most amazing instruments of it. They look really weird, but they sound great. Okay, pertanyaan lain? Nanti Mbak Tinta marah, Mbak Kathy marah. Iya. Perkenalan sekalian, sudah perkenalan. Dari tadi belum tahu nama itu. Luis. Mungkin dilihat secara waktu kantor di Yogyakarta ini kan jadi bilang baru, jadi secara proyek-proyek kan saya udah sekali. Kayaknya sangat. Apa aja yang jawab ya, makanya kita kesini sebenarnya untuk membuka kemungkinan itu. Iya, jadi itu yang kita harapkan juga dengan tour apa roadshow presentasi ini. Kita ke Surabaya, nanti ke Bali, ke Bandung, Jakarta, dan mungkin juga ke Kuala Lumpur dan Singapura. Sebenarnya juga untuk menginspirasi teman-teman di masing-masing kota ini untuk mungkin tertarik untuk bikin fanlab yang lain gitu. Jadi sekarang ada yang akan bikin baru di Bogor. Mungkin kalau itu mereka lebih bekerja sama antara IPB Bogor dengan salah satu organisasi USAID. Mereka akan bikin fablab baru di bulan November nanti, dengan konsep memang ada satu fablab lengkap di kampus. Kemudian mereka juga nge-host beberapa SMA yang memiliki beberapa mesin, nggak harus lengkap, untuk program workshop dengan pelajar-pelajar SMA. Kemudian di IPB ini yang mungkin memiliki fasilitas yang lebih lengkap untuk istilahnya meng-host workshop-workshop mereka, meng-host program kurikulum mereka seperti itu. Nah, kebetulan Fablab Jogja juga diminta untuk membantu mereka setup labnya, kemudian dari mencari mesinnya, mencari materialnya, sampai masalah-masalah berbagi bagaimana kita sustain di ekonomi dan segala macamnya. Jadi itu fungsinya kita di Fablab Jogja, mungkin bisa bantu tempat-tempat lain untuk memulai satu Fablab baru. Ada yang jual mobil buat bikin bondan? Ada teman di Jakarta juga, dia juga sangat tertarik dengan digital fabrikasi. Bahkan terakhir kita dengar dia rela menjual mobilnya untuk beli beberapa mesin supaya dia juga bisa bikin satu lab seperti Fablab. Mungkin nantinya dia juga pengen mengkonsepkan itu seperti Fablab juga. Nah, nanti kita juga punya kesempatan untuk datang ke sana, bantu melihat dia seperti apa. Jadi itu mungkin diceritain, ada Fablab yang dibawa universitas, ada yang dibawa dapat funding, itu bagi macam cara. Ya. Ya, jadi banyak Fablab didirikan itu dengan bermacam-macam sumber dana atau sumber organisasi yang mendukungnya. Jadi banyak Fablab yang memang didirikan oleh universitas untuk memfasilitasi mahasiswanya untuk metode digital fabrikasi, metode untuk prototyping sampai desain produk dan segala macamnya. Tapi banyak juga Fablab yang didirikan di bawah organisasi non-profit atau organisasi yang mungkin mereka punya sumber dana dengan aplikasi dapat grant dari entah dari mana. Mereka mencoba untuk bikin Fablab, dan biasanya memang masing-masing Fablab ini mungkin punya ciri khas, punya perbedaan dari mungkin masalah-masalah yang mereka hadapi secara sosial, ekonomi, ataupun komunitas yang mereka temukan di masing-masing kota itu. Jadi sangat menarik, mungkin di Surabaya pasti berbeda dengan di Jogja, apa masalah-masalah apa yang ada di Surabaya. Mungkin di sini Surabaya mungkin kota yang jauh lebih besar dari Jogja, karakteristiknya juga sangat berbeda. Nah, itu mungkin bisa jadi satu Fablab yang punya karakteristik yang berbeda dengan di Jogja. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita sangat terbuka, nanti misalnya ada yang tertarik atau berminat untuk membuka Fablab baru di Surabaya. Bahkan ada yang kemarin, ada yang udah tua sih, kayaknya umurnya udah 70 tahun ya, orang Amsterdam. Jadi dia bikin mini fab lab. Jadi cuman di garasi kecil, terus dia cuma punya beberapa mesin yang kecil-kecil juga. Udah tua 75 atau 70 ya, tahun 80. Ya, udah opa-opa gitu. Dan dia barusan membuka mini fab lab, jadi lebih personal lagi untuk orang. Ya, dia tujuannya memang, dia dulunya hackers, kemudian sekarang dia membuka mini fab lab, tapi masih dengan mungkin semangat hackers ya, mungkin. Maybe you have to realize, you know, like 4 years back, I did the same what we do here tonight. I did at headquarters at that time. I gave a presentation, what is it, how it works, and so on. And then they told me as well, you told me, like, that sounds really good. We also want one. And so my answer was like, if you, what you need is the people that they wanted, the community, and I think this is already, as it has already started, you know, and then you need to think about how can you run it, and I think about little concepts, little business cases. That's how our prosthesis project starts, you know. And you, if you can put this all together, then you can apply for funding, or maybe you can add something on it. More. No, yeah, I mean that's like no, I mean that's how obviously projects at Wax Society get funded, starting by a small idea or like follow up of already existing projects. I think regarding the Indonesia facility, there's a regulation that ended, unfortunately. But at a talk we had this morning at university, Petra University, I spoke with someone who said that there's like research money, like 20k a year, and also international exchange money for 50k a year, apparently from the Indonesian government or local government, I don't know. So basically what you have to do, the first steps first, which is having a community, having ideas, actually willing to set something up. Surabaya mau mendanai, maybe the government of Surabaya also interested. Yeah, you can use them as a case, you know. You can say, you can use Honfab Lab as a case that it already, there is one in Yogyakarta established, and we just want to extend the network. That is actually our main motivation of this whole tour, that we're going to all the cities and tell the people what to do. And we would hope actually that there is this FabLab network growing in Java, and you are all together, you know, you share the designs, you start making prostheses in Surabaya, why not, in Bandung. And that's actually the main goal, isn't it? Yeah. Ya kayaknya 4 so tahun yang lalu kita mah lebih tolol lagi sih. Maybe in the bank, you know, like looks like quite a lot of space. We can start tomorrow. It's no Anderson. That's conflict zone. Conflict zone. Yes. Yes. Interesting. Other question? Yeah. Okay, Mas. Sip. Paling nggak kalau punya komunitas, punya orang-orang yang ini, tinggal bikin proposal yang bagus, project yang bagus, cari funding deh. Ya, itu yang di belakang itu. Tawarin ke vendor. Ya waktu kita setup pertama, waktu kita bilang pengen waktu itu, wah asik juga ya kayaknya punya FabLab itu. Sama sekali nggak tahu sih sebenarnya duitnya dari mana. Memang nggak ada bayangan sama sekali, cuman pengen aja. Pengen terus, niat. Terus memang karena Hon udah banyak beberapa project, waktu kita ketemu Alex kebetulan memang kita berkesempatan ke FabLab Amsterdam. Waktu itu memang kita memulai prototype low cost prosthesis itu ya. Terus kita presentasi di depan orang-orang lah, dan kemudian justru mereka yang lebih serius kayaknya daripada kita. Ini kayaknya diseriusin aja. Oh, serius ya ini. Ya baru setelah itu maksudnya. Itu 2 tahun lebih kurang. Ya, akhirnya kita bisa. 2 tahun memang kita sama Alex juga menulis beberapa proposal yang there are some proposal that we send also fail, but finally we got the... Yeah. I mean, it was a process of more than a year. Yes, yeah. Yeah, 2 years. Two years, yeah. Mungkin secara kurikulum atau rules yang dipakai semua FabLab itu disamakan, tapi founding-nya berbeda. Jadi memang di mereka membebaskan, kayaknya terlalu di awal mungkin ya, membebaskan, cuman mereka memang punya, kok jadi aku yang jawab sih? Aku moderator. Jadi memang mereka punya semacam rules, ya, carta, yang carta yang jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Alex misalnya di Amsterdam atau siapapun di Norway itu bisa juga kita lakukan di semua Fab Lab ini. Jadi knowledge-nya itu dibebaskan gitu. Knowledge-nya itu free kalau di Fab Lab. Jadi enggak ada yang wah ini punyaku, ini punyamu gitu. Memang itu hampir di semua Fab Lab bisa menggunakan apa yang telah mereka kerjakan. Maybe I want to say one thing about it again, it's what I didn't say yet, is that, you know, what is very interesting is that if you want to make a Fab Lab in Surabaya, then you should look around what is typical Surabaya. What I understood is that Surabaya is quite an industrial city, so there must be a lot of factories and a lot of production here. Is that correct? Yeah. Yeah. Okay, so for instance, it could be one idea that you say, you know, our Fab Lab is based on recycling the rest of all these industries. So you go around and do some research, what kind of chunk can you find, what they throw away? And then you start making a deal with them and say, well, look, if you give us this for free, and they will be very happy because they don't have to get rid of it anymore. You have material for free, and then you make like nice new products out of them, and you put them on their website as well. This could be a business case, you know. And it could be like typical Surabaya then, you know. And I think if you tell that to the municipality, I think they would start to listen. Sampurna. It's just an idea, right? But I think it could be a nice one. Ada contoh kasus juga Fab Lab Taipei. Jadi dia kan salah satu mesin wajib di Fab Lab adalah laser cutter. Di Taipei itu ada perusahaan yang perusahaan besar yang bisnisnya laser cutter. Jadi mungkin Surabaya dengan industri yang banyak di sini mungkin ada salah satu perusahaan satu laser cutter atau vinyl cutter supplier itu bisa apa salah satu dealing apa harga tawar lah maksudnya dengan kalian bikin lab dengan produk mereka selalu ada di sana, good branding juga mereka buat apa ya, good promotion juga buat mereka dan salah satu apa ya kontribusi mereka ke komunitas lah, angkat aja isu-isu sosial komunitas kayak gitu itu menarik kok buat perusahaan. It's enough. Okay. I think the problem with that is, well, at least brainstorming wise, in Surabaya, lots of companies are still family based rather than, you know, already modern. So those ideas of CSR etc. are not as pronounced as in Jakarta or well. At least that's from what I see. So ask their son to join to be a partner to become a Fab Lab member. Tapi aku lihat di Conf juga kolaborasinya sebenarnya dengan perusahaan keluarga ya, bukan kecil. Kalau juga pasti ada perusahaan, salah ada perusahaan kita malah Conf ya, kerjasamanya malah sering dengan distro mah. Kita emang baru dari grass, jarang kita yang benar big company itu. Ya kak kayaknya soalnya selalu nggak cocok sih kita selalu berantem sama kalau sama big company. Jadi lebih mending sama mungkin yang grassrootnya sama, yang grassrootnya sama, ideologinya sama itu malah lebih ya sama-sama untung lah, kamu untung kita juga untung, kamu maju kita juga maju. Kenapa kita milih funding? Nggak perusahaan besar ya itu soal mungkin ya, tapi kalau boleh tanya apakah sekarang ini sudah apa namanya sudah sustainable kalau secara sustainable fix ya belum maksudnya tapi kita sudah mulai menemukan pattern formula yang kamu secara bisnis pasti ada jatuh bangun kan yeah. Kita lagi mengalami. Tapi kita udah nemuin, lagi cari-cari, oh ternyata dengan bisnis model seperti ini, kekurangannya ini, kalau ini kelebihannya ini. Jadi karena ya trial dan error. Iya, kita nggak punya saudara, kita susah di Indonesia gitu. Jadi mau nggak mau kita yang bikin. Ya. Seperti kata Alex, mistake always. We always learn mistake. We always learn from mistakes. Yeah, it's more interesting. I also tell the people always that write down in your documentation, write down the problem rather than your success story. Yeah. Because it's the problems we learn from. It's not okay. Mungkin habis ini bisa dilanjut ke ngobrol-ngobrol santai dan informal, langsung bisa ke masing-masing. Dan sekali lagi kita berterima kasih untuk Pak Ted.